سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Selasa subuh, hari ke-16 dari bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah, 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin setiap Selasa subuh, membaca kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita pada kesempatan kali ini membahas tentang, masih dalam tafsir surat Ali Imran, dan kita membahas ayat dari 190 sampai 194. Dan ini adalah penghujung dari pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dalam tafsir surat Ali Imran. Dan kita usahakan sampai selesai pada kesempatan ini ataupun kesempatan Selasa depan. Jadi dalam bulan Ramadhan kita selesaikan tafsir surat Ali Imran ini, sehingga nanti di bulan Dzulqa'dah setelah libur kita bisa memulai membaca tafsir surat An-Nisa insyaallah taala. Jadi pun untuk seperti itu penjelasannya pun juga secukupnya, karena kita mengejar target, yaitu pada pertemuan ini kita menyelesaikan sampai kepada ayat yaitu 195. Kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Tsumma wasafa ulil albab بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang berakal tersebut, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah pada segala kondisi mereka, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Di sini terdapat pelajaran bahwasanya sering sekali ukuran orang yang cerdas di dalam agama Islam bukanlah orang yang mempunyai banyak pengetahuan, orang yang banyak hafalan, tetapi orang yang ilmunya diamalkan. Itulah orang-orang yang cerdas. Bukan sekedar orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, baik itu tentang ayat, tentang hadis, ataupun tentang peradaban-peradaban. Akan tetapi ilmu yang banyak adalah apabila ilmu tersebut diamalkan. Di antaranya Allah menyebutkan ulul albab, orang-orang yang berakal, orang yang berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Kemudian penulis mengatakan, وَهَذَا يَشْمَلُوا جَمِيعُ أَنْوَعِ الذِّكْرِ بِالْقَوْلِ وَالْقَلْبِ. Ini mencakup segala bentuk zikir dengan perkataan dan hati. Maksudnya, berarti zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Seseorang melihat ciptaan Allah, kemudian di dalam hatinya terdapat pengagungan tentang Allah, maka itu berarti dia sedang berzikir. Seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, itu berarti dia sedang berzikir. Zikir bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Wa yadkhulu fi dhalika as-salatu qa'iman. Dan termasuk dalam hal itu adalah salat dalam keadaan berdiri. Fa in lam yastati' fa qa'idan, fa in lam yastati' fa 'ala jambin. Bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan berbaring. Maksudnya termasuk dari orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berzikir saat berdiri, duduk, atau berbaring, masuk ke dalamnya adalah orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat itu dia sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika engkau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, jika engkau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan berbaring. Maka ini menunjukkan bahwa salat di dalamnya terdapat proses berzikir kepada Allah. Dan salat di dalamnya seseorang bisa berzikir sedang berdiri, sedang duduk, dan ataupun sedang berbaring sesuai dengan kemampuannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya keadaan hamba senantiasa selalu dalam keadaan berzikir, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia sedang beraktivitas di dalamnya, maka semestinya seorang hamba tidak lepas dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya seorang hamba keadaannya tidak lepas dari tiga ini. Berdiri, duduk, atau berbaring. Berdiri, duduk, atau berbaring. Tidak lepas dari tiga itu. Ya, makanya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran boleh sambil berbaring. Karena dia termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, membaca Al-Quran, berdoa, boleh sambil berbaring. Karena dia termasuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, وَأَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ لِيَسْتَدِلُّوا بِهَا عَلَى الْمَقْسُودِ مِنْهَا. Dan bahwa mereka, yaitu orang-orang berakal tadi, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya, agar mereka menjadikannya sebagai dalil atas maksud darinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui kekuasaannya dengan memikirkan langit dan bumi. Kita ketahui besarnya kekuasaan Allah dengan memikirkan langit dan bumi. Contoh misalkan penciptaan bumi kita ini. Bumi kita ini salah satu planet dari planet-planet yang ada. Kemudian di sana ada kumpulan-kumpulan planet di samping-samping bumi ini. Kumpulan planet ini ya dalam satu galaksi. Kemudian nanti ada kumpulan-kumpulan planet lagi dalam galaksi yang lain. Nah, bermiliar-miliar kumpulan galaksi berkumpul di dalam satu galaksi besar yang disebut dengan Milky Way, yaitu galaksi Bima Sakti. Bermiliar-miliar, jadi satu bumi kita, sampingnya bulan, matahari, Plato dan segala macamnya, Pluto dan segala macamnya, ya, itu berkumpul dalam kumpulan planet-planet. Nanti ada lagi kumpulan yang seperti ini di daerah lain. Nah, miliaran kumpulan-kumpulan ini berkumpul dalam satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Yang seperti galaksi Bima Sakti ini bermiliar-miliar lagi. Ya, bermiliar-miliar lagi. Saya pernah membaca masalah ini. Dalam satu kumpulan miliaran galaksi-galaksi tersebut, ternyata kumpulan miliaran ini dalam sebuah kumpulan miliaran yang semesti dengan kumpulan galaksi-galaksi tadi. Yaitu orang kalau berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Yang artinya sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Manusia saja, kita ini saja sampai sekarang ahli badan dari manusia belum semuanya dia menyingkap apa yang ada pada manusia. Padahal penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 57. Nah, maksudnya kata beliau agar mereka menjadikannya sebagai dalil atas maksud darinya. Menjadikan penciptaan langit dan bumi kita bisa dengannya menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla hadza ala anna at-tafakkur ibadatun min sifati auliya'illah al-arifin. Ini menunjukkan bahwa berpikir adalah ibadah yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat para wali Allah yang berilmu, bertafakkur, memikirkan penciptaan Allah, memikirkan kekuasaan Allah, termasuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengannya akhirnya kita bisa menundukkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tafakkur adalah ibadah. Berpikir tentang keagungan Allah adalah adalah ibadah. Fa idza tafakkaru biha arafu anna Allah lam yakhluqha abathan. Apabila mereka memikirkannya niscaya mereka akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka dengan sia-sia. Nah, ini patut, ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Kemudian juga penting untuk kita tanamkan kepada anak istri kita. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Sehingga anak-anak, terutama anak-anak muda yang asalnya dia tidak tahu arah, kadang ikut kanan, kadang ikut kiri, dia akhirnya tahu. Dia akhirnya tahu jalan hidupnya, tujuan hidupnya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kadang-kadang ada sebagian orang yang sudah aktif di majelis ilmu, sudah ahli masjid, ahli majelis ilmu, tetapi anak-anaknya masih jauh dari hal tersebut. Masih jauh dari hal tersebut. Maka salah satu caranya adalah mengenalkan tujuan hidup. Tujuan hidup. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak sia-sia. Ada tujuannya. Ya, aja tujuannya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami telah ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Jadi Allah iseng gitu menciptakan aman, kun aman, jadilah, maka jadilah sekarang. Ya, laki-laki bini satu, anak dua. Jadilah. Sia-sia. Enggak ada tujuannya. Allah cuma iseng menciptakan kita. Enggak. Ada tujuannya. Tujuannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu kita dapat? Kalau kita melakukan tafakkur. Fayaquluna rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Ala ku an kulli ma la yaliqu bi jalalika bil haqq walil haqqi bal khalaqtaha mustamilatun alal haqq. Artinya, wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maha suci dari apa? Dari segala hal yang tidak patut bagi keagunganmu dengan kebenaran dan karena kebenaran. Akan tetapi engkau mencipta semua itu dengan mengandung kebenaran. Di sini terdapat pelajaran. Ucapan subhanallah itu untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang rendah untuk Allah. Ini kalau seandainya kita melihat ada Allah dihinakan, disyirikkan misalkan. Syariat-syariat Allah dihinakan, maka ucapan yang kita ucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Ya, sesuatu mensucikan sesuatu yang rendah. Itu namanya kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bi an ta'simana minas sayyi'at. Dengan melindungi kami dari keburukan-keburukan. Wa tuwaffiqana lil a'malis shalihah linanala bidzalika an-najata minan nar. Engkau bimbing kami kepada amal-amal saleh hingga dengan itu kami semua memperoleh keselamatan dari api neraka. Nah, ketika kita berdoa waqina azaban nar, bentengilah kami dari api neraka, itu sebenarnya kita sedang meminta petunjuk kepada Allah agar dijauhkan dari jalan neraka. Meminta petunjuk kepada Allah agar dimudahkan taat. Meminta petunjuk kepada Allah agar dijauhkan untuk diberikan kesempatan bermaksiat. Nah, itu namanya faqina adzaban nar. Itu bukan hanya sekedar doa yang diucapkan oleh lisan kering tapi tidak masuk ke dalam hati. Tapi sebenarnya ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, dan bentengilah kami dari api neraka, itu sebenarnya kita sedang minta petunjuk. Ya Allah, bentengilah kami dari api neraka dengan cara berikanlah kami petunjuk untuk taat. Jauhkanlah dari diri kami kesempatan untuk bermaksiat. Itu sebenarnya. Jadi bukan sekedar kita minta benteng dari api neraka, tetapi sebenarnya adalah ketika kita minta benteng dari api neraka itu sebenarnya sedang minta petunjuk. Petunjuk agar mudah taat dan agar tidak diberikan kesempatan bermaksiat. Kemudian wa yatadammanu dzalika su'alul jannah li'annahum idza waqahum Allah 'adzaban nar hasalat lahumul jannah. Dan hal itu mengandung permohonan masuk surga. Karena bila Allah memelihara mereka dari siksa neraka, niscaya mereka memperoleh surga. Termasuk dari orang yang berakal adalah minta perlindungan dari api neraka. Dan dalam minta perlindungan dari api neraka, itu sebenarnya kita sedang minta masuk surga. Secara kandungannya sama. Karena orang yang dijauhkan dari api neraka, maka tidak ada lain kecuali dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya ditanya, "Ustaz, kenapa yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu doa adalah doa keperluan umum yang mencakup kebaikan dunia akhirat. Ada yang bertanya, mana kebaikan akhiratnya? Kita kan ingin masuk surga. Di situ kan cuma dijauhkan dari api neraka. Maka kita katakan, seseorang ketika dijauhkan dari api neraka, itu sama dia sedang minta dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau sudah dijauhkan dari api neraka, maka pasti masuk ke dalam neraka. Dan masuk dalam surga. Walakin lamma qama al-khauf biqulubihim da'u Allah bi ahammil umur indahum. Akan tetapi ketika rasa takut muncul pada hati mereka, niscaya mereka memohon kepada Allah dengan perkara-perkara yang paling penting bagi mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, harus ada di dalam diri orang beriman rasa takut. Bukan hanya sekedar rasa harap. Kadang-kadang sebagian orang beriman dan beramal saleh, kadang-kadang memiliki sifat harap lebih banyak dibandingkan sifat takut. Padahal dia harus sama, balance antara rasa harap, rasa takut. Orang terutama bulan Ramadan ini, bulan ibadah. Siangnya puasa, malamnya ibadah, baca Quran, membukakan puasa untuk orang lain di waktu berbuka, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa, seakan-akan surga sudah di tangan. Ya, seakan-akan sudah dicap sebagai penghuni surga. Maka harus dibarengi dengan rasa takut. Takut jangan sampai amalnya diterima. Takut jangan sampai amalnya tidak diterima. Takut jangan sampai dosanya tidak diampuni. Dan semisalnya. Nah, itu harus ada. Makanya di sini ya menyebutkan bahwa ketika ada rasa takut di dalam hati, maka mereka berdoa dengan perkara yang paling penting menurut mereka. Apa doanya? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan dia. Di sini terdapat pelajaran. Tidak ada hina yang paling terhina kecuali masuk neraka. Ya, miskin di dunia tidak terhina, terlalu terhina. Tapi yang benar-benar terhina adalah masuk neraka. Meskipun dia orang paling dimuliakan di dunia. Fir'aun dimuliakan di dunia. Tapi bahkan sebelum di akhirat, di dunia dia sudah dihinakan oleh Allah. Abu Lahab, orang paling mulia di tengah orang Arab. Tapi belum mati, dia sudah dihinakan oleh Allah SWT. Di dunia sebelum akhirat, apalagi di akhirat. Karun, orang yang paling mulia, dianggap orang yang paling mulia di zamannya, karena kayanya. Tapi sebelum di akhirat, di dunia, dia sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus kita tanamkan dalam hati. Keadaan paling terhina seorang hamba adalah ketika masuk neraka. Nah, ini pelipur lara bagi yang miskin, bagi yang sempit hidupnya, bagi yang mungkin dihinakan oleh orang, orang tidak suka duduk dengan dia karena dianggap dia terhina, karena mesinnya, kotornya, baunya. Maka pelipur laranya adalah keadaan yang paling terhina sebenarnya adalah ketika seorang hamba masuk neraka. Ketika seorang hamba masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya. Faqad akhzaita. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Ya, telah engkau hinakan dia. Jadi, orang yang kadabungas, cacat, miskin, penyakitan, tidak terhina. Tidak sebenar-benar terhina. Tapi yang terhina sebenar-benarnya adalah yang masuk neraka. Nah, di situ kita berlomba-lomba akhirnya agar jangan sampai terhina. Berlomba-lomba agar jangan sampai terhina. Bagaimana saya mulia? Ya, mulianya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Nah, kalau yang seperti ini, Pak, ada di dalam benak kita, dalam hati kita, maka kita tidak terlalu memandang ke atas. Umah nyamannya lah orang sugih. Nyamannya lah orang bungas. Nyamannya lah Kalau bahasa di anak muda di media sosial, sultan mah bebas. Ya, sultan bebas. Artinya ya gitulah. Itu sebenarnya ada perkara akidah di dalamnya. Ya. Ini kalau seandainya di media sosial kadang-kadang terlihat orang yang kita enggak bisa munafik. Orang yang main media sosial pasti terlihat hal-hal maksiat. Pasti terlihat hal-hal maksiat. Di zaman sekarang di media sosial perempuan-perempuan cantik kemudian bikin hal-hal yang membuat laki-laki tergoda. Ya. Si cantik mah bebas. Padahal itu dia sedang menuju keterhinaan hakiki. Yaitu seseorang ketika masuk ke dalam neraka. Kemudian penulis mengatakan, ay li husulihi 'ala sakhat min Allah wa min malaikatihi wa awliyaihi wa wuqu'il fadhihati allati la najata minha wa la munqidha minha. Kenapa orang yang masuk neraka benar-benar terhina? Bukan orang miskin, cacat, penyakitan, kere, dia mungkin terhina di tengah manusia. Tapi kenapa yang benar-benar terhina masuk neraka? Adalah orang-orang yang masuk neraka. Karena dia telah memperoleh murka dari Allah. Ini kehinaan pertama. Dari para malaikatnya, dari para walinya. Dan terjadi kehinaan yang tidak ada kesempatan dan pelarian darinya. Ini gak ada. Gak ada keselamatan darinya. Gak ada. Setiap hari disiksa. Tidak pernah berhenti. Dan siksaannya tambah hari tambah berat. Ini benar-benar terhina. Ini yang terhina sejati. Ya. Orang yang terhina yang paling sejati adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena siksanya setiap hari tidak pernah berhenti. Setiap kali gosong, rusak, hancur tubuhnya, diganti dengan yang lain, terus disiksa. Dan kemudian siksanya tidak pernah diringankan. Semakin hari semakin sulit. Ini yang benar-benar terhina. Jadi hilangkan dalam diri kita masing-masing. Kalau seandainya seseorang diuji mungkin dengan kemiskinan, penyakit, kekurangan harta, kekurangan keluarga, banyak masalah, dan semisalnya, maka itu bukan keterhinaan hakiki. Keterhinaan hakiki adalah ketika orang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena di situ ada murka Allah, murka para malaikat, kemudian tidak ada keselamatan sama sekali karena terus disiksa dan siksanya terus bertambah. Nah, ini para ikhwah, yang seperti ini membuat seseorang akhirnya terus orientasinya akhirat, terus orientasinya ingin selamat setelah mati. Itu yang paling utama. Walihada qal wa ma lil zalimin min ansar yunqidhunahum min adzabih wa fihi dalalatun ala annahum dakhaluha bidhulmihim. Artinya itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun yang menyelamatkan mereka dari siksanya. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka masuk neraka disebabkan kezaliman mereka sendiri. Ini penting nih pada ikhwah. Saya sering mengucapkan ini. Manusia itu dia sesuai dengan pilihannya. Pilihannya silahkan milih dia ingin masuk neraka atau ingin masuk surga. Yang ingin masuk surga taat, jauhi maksiat. Yang ingin masuk neraka maka dia bermaksiat kepada Allah dan tidak taat kepada Allah. Itu pilihan. Pilihan seseorang. Contoh sekarang, yang puasa. Yang puasa, puasa. Yang tidak puasa, tidak puasa. Enggak akan orang heboh. Wah, ada puasa kayak kamu, kenapa? Enggak ada. Ayo di situ. Kada puasa, kada sholat, kada zakat. Enggak ada orang heboh. Ya, enggak ada orang heboh. Contoh lagi, seorang yang nuntut ilmu, kemudian ilmunya tidak diamalkan. Apakah orang heboh? Ada orang heboh. Enggak ada. Yang rugi-rugi sendiri karena tidak mengamalkan ilmunya. Atau seorang yang nuntut ilmu kemudian tidak didakwahkan sebagai zakat ilmunya. Apakah orang heboh? Ada. Belum beri contoh orang diri pribadi. Ramadan. Ramadan ini, tahun ini tidak menerima jadwal malam. Apakah masjid-masjid kada rami, kada pengajian ulun? Aku udah dai. Masjid tetap rami, pengajian tetap jalan. Ya. Jadi kita pilihan sendiri-sendiri. Milih jalan ke surga atau milih jalan ke neraka. Nah ini yang disebutkan oleh penulis tadi. Itu disebabkan kezaliman mereka sendiri. Maksudnya pilihan mereka sendiri itu. Masuk ke dalam neraka itu. Bukan kan orang lain. Pilihan kita sendiri. Jadi jangan merasa heboh gitu. Kalau seandainya saya bermaksiat, bumi heboh gitu. Enggak. Matahari tetap terbit, tenggelam, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan berhenti. Hah? Kenapa kamu gak ada sholat? Enggak. Kenapa kamu gak ada puasa? Jam matahari? Tidak. Dia gak akan ngubris. Ini yang disebut oleh Allah. Kullun nasi yaghdu faba'i nafsa wa muqtiqa au mubiqa. Setiap orang di pagi harinya beraktivitas. Ada yang dia memerdekakan dirinya dari api neraka, ada yang dia menjerumuskan dirinya dari ke dalam neraka. Sesuai pilihan masing-masing. Ya, maka hati-hati. Kalau bahasa agak kasarnya, emang gua pikirin. Ya. Kalau bahasa Banjarnya, kada begaduh aku. Kada begaduh. Ikam handak ke ini, handak ke itu, kada begaduh. Allah kada kekurangan ketika seluruh orang misalkan bermaksiat, tidak akan mengurangi kuasa Allah. Ketika seluruh orang beriman, tidak akan menambah kuasa Allah. Iman dan maksiat itu adalah keperluan hambanya. Bukan keperluan Allah SWT. Ya, ini pada ikhwah. Itu pelajaran dari bahwa mereka masuk ke dalam neraka sebab kezaliman mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman, kemudian penulis mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Nah ini termasuk dari doa yang disebutkan oleh orang-orang yang berakal. Ya Allah, Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman, yaitu Nabi yad'una wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang yang kami dengar menyeru kepada keimanan. Nah, inilah inti dakwah. Ini para santri mungkin sudah banyak yang pulang. Inti dakwah itu menyeru kepada keimanan. Menyeru kepada agama Allah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Ya. Bukan hanya sekedar perkataan-perkataan kosong. Tapi menyeru kepada agama Allah. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Orangnya siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ayyadu'un nas ilaih wa yuraghibuhum fih fi usulihi wa furu'ihi. Maksudnya beliau menyeru manusia kepada iman. Menganjurkan mereka menempuhnya pada asas-asasnya maupun cabang-cabangnya. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu menyeru kepada keimanan. Agar manusia semangat untuk beriman. Dasar-dasar keimanan. Dan cabang-cabang keimanan. Fa'amanna. Ay ajnabnahu mubadaratan wasara'na ilaih. Yang artinya, maka kami pun beriman. Maksudnya kami memenuhi seruannya dengan segera. Dan kami cepat-cepat kepadanya. Nah, ini menunjukkan sifat orang berakal cepat, segera. Kalau untuk taat, segera tanpa pikir panjang. Itu sifat sangat dominan dari orang berakal. Kalau diajak taat, segera. Diajak menuntut ilmu, segera. Diajak berdakwah, segera. Tanpa pikir panjang. Karena itu sifat orang beriman. Sifat orang berakal orang yang beriman yang berakal. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza ikhbarun minhum bi minnatillah alaihim wa tabajjah wa tabajjuhu tabajjuhun bi ni'matihi wa tawassulun ilaihi bidzalika an yaghfira dzunubahum wa yukaffira sayyi'atihim li annal hasanat yudhibna sayyi'at. Artinya ayat ini adalah kabar dari mereka tentang karunia Allah atas mereka. Mereka bangga akan nikmatnya dan bertawassul dengannya kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menggugurkan keburukan-keburukan mereka. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maksudnya begini, ketika mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu fa an amin yunadil iman fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar ada orang menyerukan iman, lalu kami beriman. Nah, ketika kita menyebutkan itu di dalam doa kita, tujuannya adalah sebagai tawassul. Apa maksudnya? Ya Allah, kami ulun sudah beriman, ampuni dosa. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Dan ini tawassul yang disyariatkan. Mengerjakan hal yang disukai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Innana sami'na munadiya yunadil iman an aminu fi rabbikum fa amanna. Nah, kami pun beriman. Ya. Tujuannya apa? Agar dosa-dosa kita diampuni. Agar doa-doa kita dikabulkan. Nah, itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Yaitu mengucapkan, kami beriman, ampunilah dosa kami. Nah, kami beriman ini amal soleh. Ya Allah, karena aku beriman, ampunilah dosaku. Nah, itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمُ بِالْإِمَانِ سَيَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِالْأَمَانِ تَامٍ. Niscaya Allah akan mengaruniakan kepada mereka rasa aman yang sempurna. Kemudian Allah berfirman, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang banyak berbakti. Yaitu orang-orang saleh. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang menjadi idolanya. Seseorang di akhirat akan dikumpulkan dengan seorang yang menjadi idolanya. Idolanya seseorang adalah yang akan bersamanya nanti di akhirat. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama orang yang dicintainya. Tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang baik. Yatadhammanu hadha ad-du'a at-tawfiq li fi'lil khair wa tarki asy-syarr alladhi bihi yakunu al-'abdu min al-abrar wal istimrari 'alaihi was-sabati ila al-mamat. Di mana dengan itulah doa ini mengandung taufik untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Di mana dengan itulah seseorang hamba termasuk ke dalam orang-orang yang berbakti, konsisten dan teguh terhadapnya hingga maut menjemput. Ketika kita berdoa, ya Allah wafatkan aku bersama orang yang baik, yang saleh, itu sebenarnya secara tidak langsung kandungan doa itu kita minta petunjuk agar bisa beramal dan menjauhi maksiat. Karena dengan mengerjakan ketaatan menjauhi maksiat, itulah yang menyebabkan kita nanti berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi ketika kita meminta agar nanti dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang soleh, secara tidak langsung kita sedang minta petunjuk agar bisa taat dan menjauhi maksiat. Ya, itu. Ketika seseorang berdoa, Rabb wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Itu sebenarnya sedang apa? Minta petunjuk. Agar bisa taat dan menjauhi maksiat. Karena kalau taat dan menjauhi maksiat berarti dia bersama orang baik. Ya, bersama orang-orang yang baik. Walamma dzakaru taufiq Allah iyyahum lil iman wa tawassulahum bihi ila tamamin ni'mah sa'aluhu tsawab 'ala dzalik. Dan ketika mereka menyebutkan taufik Allah untuk mereka kepada keimanan dan tawassul mereka dengan hal itu kepada kesempurnaan nikmat, maka mereka memohon kepada Allah pahalanya atas hal tersebut. Wa an yunzizahum lahum wa an yunziza lahum ma wa'adahum bihi ala alsinati rusuli minan nasr wadh-dhuhur fid dunya wa minal fawz biridwanillah wa jannati fil akhirah. Fa innahu ta'ala la yukhliful mi'ad fa ajaballahu du'aahum wa qabila tadarru'ahum falihadha qal. Dan agar Allah merealisasikan janjinya kepada mereka yang diucapkan lewat lisan rasulnya berupa pembelaan dan kemenangan di dunia dan keberhasilan dengan keridhaan Allah dan surganya di akhirat, karena sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Maksudnya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau mereka sudah bertawassul, maka mereka minta. Minta di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Di dunia ditolong, di akhirat pun ditolong. Sebagaimana yang dijanjikan oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, maka Allah pun mengabulkan. Karena Allah tidak menyelisihi janji. Maka Allah memenuhi doa mereka dan menerima ibadah mereka. Nah ini. Salah satu konsep beribadah adalah memikirkan bagaimana ibadah diterima. Bukan hanya sekedar beribadah. Itu penting. Memikirkan bagaimana sholat diterima, bukan hanya mendirikan sholat. Memikirkan puasa diterima, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi akhirnya dapat pahala lapar dan haus. Bukan hanya baca Quran, tapi bagaimana baca Qurannya diterima oleh Allah. Nah, ini penting, ya. Sebagaimana disebutkan di sini, maka Allah memenuhi doa mereka dan menerima ibadah mereka. Ibnu Dinar rahimahullah berkata, "Al-khaufu 'ala al-amal ashaddu min al-'amal." Takut, al-khaufu 'ala al-amal alla yutaqabbal ashaddu min al-'amal. Takut amalan tidak diterima, ini lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Tarawih itu kan berat, Pak. Ulun beberapa hari ini tarawih berat. Ya, karena mungkin nahan parut, ya, kekanyangan, akhirnya betisnya singkal-singkal. Berat, tarawih itu berat. Ya. 1 jam dari mulai jam 8 sampai jam 9. Berat, itu baru 1 jam. Ibadah. Ada yang lebih berat dari itu. Rasa takut amal tidak diterima. Nah, itu lebih berat. Puasa berat, apalagi buat para pekerja. Ya, berat puasa-puasa. Ada kawan puasa-puasa Gojek online, ojek online. Karing sate tenggorokan, karing benar. Panas kan? Panas. Tetapi ada yang lebih berat dari itu. Takut puasanya tidak diterima. Itu lebih berat. Nah ini, selalu kita dalam benak kita itu kalau sudah beribadah, diterima kada, diterima kada, diterima kada. Karena kita harus yakin bahwa tidak semua yang beramal diterima oleh Allah. Walau sebanyak darah yang dia kucurkan, sebanyak keringat yang dia teteskan, sebanyak uang yang dia keluarkan, amalan diterima atau tidak, itu terserah Allah SWT. Maka kita khawatir. Ya. Makanya kan ada ayat yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Kalau tidak salah, surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan, dan hati mereka takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Kata Aisyah, apakah orang-orang yang takut tadi, setelah memberikan apa yang mereka berikan, mereka itu adalah orang-orang yang minum khamr, berzina? Kata Rasulullah SAW, la ya bint as-Siddiq. Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar as-Siddiq. Humul ladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka yang sholat, puasa, zakat, dan takut amal mereka tidak diterima. Itu yang takut tadi. Jadi memikirkan ibadah kita ini terima lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati Allah, kita baca ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Artinya, maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal dari kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, pahala sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Penulis mengatakan, ay ajaballahu du'ahum, du'a al-ibadah wa du'a al-talab. Maksudnya Allah memenuhi doa mereka, doa ibadah maupun doa permohonan. Doa ibadah itu bagaimana? Zikirnya tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu doa. Disebut dengan doa ibadah. Doa permohonannya bagaimana? Kan doa itu ada dua. Doa ibadah dengan doa permohonan. Doa ibadah itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Karena sebenarnya ketika seorang berzikir, dia sedang meminta keistimewaan, keutamaan dari zikir tersebut. Seperti orang yang mengucapkan zikir pagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun seberat, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi sebenarnya ketika dia berzikir subhanallah wa bihamdi, itu dia sedang berdoa agar diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu disebut dengan doa jenis ibadah. Ada doa permohonan, yaitu doa minta. Minta rezeki, minta anak, minta istri, minta ini, minta ini. Ya, itu doa permohonan. Maka di sini Allah mengabulkan untuk mereka berupa doa ibadah maupun doa permohonan. Seraya berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal dari kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya sama ya posisinya laki-laki dan perempuan. Dan ini salah satu kesetaraan gender yang diusung oleh Islam, bahwa Islam menyamakan antara derajat laki-laki dan derajat perempuan dalam beramal, sama. Ya. Ya, sama. Fal jami'u sayalquna thawaba 'amalin kamilan mawfuran. Semua orang akan mendapatkan balasan perbuatannya masing-masing secara penuh dan secara sempurna. Nah, itu janji Allah. Ini yang membuat kita tidak patah semangat untuk beramal ibadah. Meskipun pengetahuan amalan kita diterima atau tidak itu hanya di sisi Allah, tapi Allah sudah berjanji siapa yang beramal mengumpulkan syarat-syaratnya, Allah akan kasih sempurna pahalanya. Nah, ini yang memotivasi kita untuk tetap beramal, tidak putus asa. Ai kullukum ala haddin sawa fis thawabi wal iqab. Maksudnya setiap kalian menurut batasan yang sama dan pahala maupun siksa, dalam pahala maupun siksa. Artinya, laki-laki perempuan yang beramal akan dapat pahala, laki-laki perempuan yang bermaksiat akan dapat siksa. Sama itu. Ini salah satu isu kesetaraan gender yang dibawa oleh Islam. Laki-laki dan perempuan sama dalam penciptaan. Laki-laki dan perempuan sama dalam keimanan. Jika beriman dapat pahala. Laki-laki dan perempuan sama dalam maksiat. Jika bermaksiat dapat siksa. Nah, itu dia. Kemudian penulis mengatakan, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu fajama'u bainal imani wal hijrah wa mufaraqatul mahbubat." Min al-awtan wal-amwali wa talaban limardati rabbihi wa jahadu fi sabilillah. Yang artinya, mereka menyatukan maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, mereka menyatukan antara keimanan, hijrah, dan meninggalkan hal-hal yang dicintai berupa negeri dan harta untuk mencari keridhaan Rabb mereka, dan mereka berjihad di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan iman perlu pengorbanan. Iman wajib ada pengorbanan. Berkorban untuk beriman dengan cara berhijrah. Meninggalkan rumah, tanah kelahiran, keluarga, bahkan mungkin anak istri, harta. Ya. Ini iman harus ada apa? Pengorbanan. Harus iman harus ada pengorbanan. Kemudian para ikhwah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la adkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar thawaban min indillah. Maka orang yang seperti ini pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Nah, kata-kata sebagai pahala di sisi Allah ini menunjukkan bahwa boleh orang beramal menginginkan pahala, boleh. Ya, boleh orang beramal ingin masuk surga, orang beramal ingin jauh dari api neraka, itu boleh. Ya. Karena memang disediakan oleh Allah. Alladzi yu'ti 'abdahu ats-tsawabal jazila 'alal 'amalil qalil. Yang artinya yang memberikan kepada hambanya pahala yang melimpah untuk perbuatan yang sedikit. Dan ini termasuk keistimewaan umat Islam. Amal sedikit, pahala besar. Coba bayangkan. Cuma menjawab azannya orang azan dan berdoa setelah azan, dapat syafaat. Makan kanyang, berdoa setelah makan, diampuni dosa. Amalnya sedikit, tapi pahalanya besar. Ini termasuk kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu indahu husnul thawab. Yang artinya, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Maksudnya apa pahala yang baik? Mimma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Yaitu surga. Di sisi Allah itu ada surga. Yang mana nikmat surga? Yaitu hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas pada benak seorang manusia pun. Itu nikmat surga. Kita sekarang melihat nikmat-nikmat yang indah-indah. Dari mulai harta, tahta, wanita. Tapi semua yang kita lihat tidak ada samanya dengan nikmat yang ada di surga. Dari harta, tahta, wanita. Kita mendengar nikmat-nikmat yang indah. Indah-indah, harta tahta, tapi tidak akan pernah sama hakikatnya dengan nikmat-nikmat yang akan kita dengar nanti di surganya Allah SWT. Kita bisa membayangkan dalam hati kita nikmat-nikmat yang indah-indah, dari mulai harta tahta wanita, rumah megah, mobil mewah, motor, mobil, apa saja, macam-macam, kita bisa membayangkan. Tapi hakikat nikmat yang ada di surga tidak akan pernah bisa sama dengan bayangan kita. Itu yang dimaksud. Bahwa Allah menyediakan untuk hamba-hambanya yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam benak hati manusia. Faman arada dzalika falyatlubhu min Allah bi ta'ati wa taqarrubi ilaihi bima yaqdiru alaihi al-'abd. Maka barang siapa yang berharap hal itu, maka memohonlah kepada Allah dengan cara taat kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya menurut kemampuan seorang hamba. Di sini terdapat pelajaran bahwa sebenarnya orang saat taat dia sedang memohon masuk surga. Orang sholat itu sebenarnya secara keadaannya dia sedang mohon agar masuk surga. Ya, itu seperti itu. Setiap ketaatan sebenarnya adalah doa agar masuk surga jauh dari api neraka. Kemudian juga pelajaran dari perkataan penulis di sini, menurut kemampuan seorang hamba, maksudnya apa? Islam itu mudah, tidak membebani seseorang. Islam itu mudah, tidak membebani seseorang. Karena beramal sesuai dengan kemampuan, tetapi bukan berarti seenak perut sendiri. Ustaz, ulung kada puasa, kenapa? Karena kan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kerjakan ibadah tersebut tetapi sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa berdiri sholatnya, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tapi tetap sholat. Itu maksudnya dengan kemampuan. Ustaz, ulun kada kawa bejenggot. Karena kada diterima kerja. Ustaz, ulun tidak bisa bercadar. Karena sulit dapatkan suami. Maka ulun potong. Kan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini tidak benar. Dan khusus untuk larangan tidak ada sesuai dengan kemampuan. Ya, ketaatan yang sesuai dengan kemampuan. Larangan, misalkan, jauhi zina sesuai dengan kemampuan. Enak banget. Enggak ada. Ya, ketaatan yang sesuai dengan kemampuan. Adapun maksiat, tidak ada sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena ketaatan perlu perjuangan, usaha. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kemaksiatan, tugasnya cuma meninggalkan. Gak ada usaha. Tidak ada usaha. Cuma ninggalin saja. Tidak ada usaha. Maka tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tinggal insyaallah ta'ala satu kali pertemuan lagi. Insyaallah pekan depan Selasa kita selesai membaca dari tafsir surat Ali Imran. Dan pekan depan itu kira-kira tanggal 28. 28 Mei. Dan itu sudah masuk hari yang ke berapa? Sekarang ke 16. Tambah 7 berapa? 23. Insyaallah 23 Ramadan kita selesaikan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di surat Ali Imran. Dan bagi para penuntut ilmu, terutama yang memang dari awal mengikuti kajian ini, terasa plong kalau sudah selesai. Yang jarang-jarang absen, yang benar-benar istiqomah, itu terasa seperti sudah menyelesaikan hal yang luar biasa. Allah memberikan kemudahan. Mudah-mudahan yang kita baca menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Karena Al-Quran yang dibaca nanti akan datang kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan. Karena dia membacaku di malam hari. Ya. Nah, itu namanya syafaat dari Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya tentang puasa atau selainnya? Nah, ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.